بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan fi din azakumullah. Dengan sikap dan sifat ar-rifqu yang digambarkan di atas dengan bimbingan sunnah, akan terwujud sekian banyak thamarat thayyibah, buah yang bagus, hasil-hasil yang bagus, efek-efek yang positif, baik berkaitan dengan pelaku rifqun atau berkaitan dengan pihak yang lain. Ini disebutkan untuk memotivasi masing-masing kita agar memiliki sifat rifqun pada tempatnya sesuai dengan bimbingan syariat. Yang pertama adalah at-takhalluq bi khuluqin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan kita bersifat rifqun maka kita berperangai seperti perangai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena beliau sosok panutan dalam sifat ini. Yang kedua, mahabbatullahi jalla wa'ala. Dengan sifat rifqun kita akan menggapai kecintaan Allah jalla wa'ala kepada kita. Sebab disebutkan dalam hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah mencintai rifqa. Sehingga dengan sifat ini kita menggapai mahabbatullah jalla wa ala. Tentu merupakan perkara yang paling inti yang didambakan masing-masing insan terutama yang muslim. Mahabbatullah li abdih. Katanya para salaf, laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'n kullu sya'n an tuhabba. Perkaranya, urusannya bukan engkau yang mengaku cinta, engkau yang mencintai. Ini perlu pembuktian. Tapi yang sesungguhnya, perkara yang sesungguhnya, engkau dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dengan mahabbatullah, seorang hamba akan menggapai tingkatan kewalian yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Dengan mahabbatullah, seorang hamba akan mendapatkan taufiq wal hidayah minallah jalla wa'ala untuk semua anggota tubuhnya dan dalam kehidupannya. Yang ketiga, al-imtithal li amri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan kita bersikap rifqun, kita melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang dibaca di atas, mahlan ya Aisyah, alaiki birifqa. Pelan-pelan ya Aisyah, wajib atas kamu memiliki sifat arifku. Itu perintah, alaika birifqi, itu perintah. Maka dengan rifqun kita melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keempat, mendapatkan atau meraih kebaikan-kebaikan dalam semua urusan. Dengan rifkun, kita akan meraih semua kebaikan. Kebaikan dunia kita, kebaikan pada agama kita, dan yang paling puncak, kebaikan untuk ukhrawiyah kita. Itu nas hadis, man yuhramir rifqa yuhramil khair. Yang diharamkan sifat rifqun, maka diharamkan semua kebaikan. Mafhumnya, seseorang yang rafiq, yang punya sifat rifqun, akan menggapai semua perkara kebaikan. Nah, kalau rifqun tadi pada dakwahnya, maka dia akan merasakan kebaikan-kebaikan dalam dakwahnya. Rifqun dalam tarbiyahnya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam tarbiyahnya. Rifqun dalam rumah tangga keluarganya, mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangganya. Wahakala. Barakallahu fikum. Di antara kebaikannya adalah az-zain, tazyinul umur wa tahsinuh. Segala sesuatu akan menjadi indah, menjadi bagus, menjadi elok sesuai dengan bimbingan syara'. Ada rifqun, ada zain. Ada unfun, adanya syain. Dan itu menjadi semakin memperindah segala sesuatu. Dakwah ala sunnah. Dakwah ila sunnah. Dakwahnya bilhaq wa alal haq. Berpahala. Dengan rifqun menjadi semakin baik. Dengan rifqun menjadi semakin indah. Dakwahnya elok, indah, bagus. Menebar kebaikan. Dan sesuai dengan bimbingan syara'. Demikian yang lain dalam poin-poin yang lain. Barakallahu fikum. 6. Yang berikutnya adalah dengan rifqun barakallahu fikum, seseorang akan diharamkan dari neraka, diselamatkan dari api neraka. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Tirmidzi wa ghairihi dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yuhramu 'alan nar aw biman tuhramu 'alaihi an-nar ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahl. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian seseorang yang diharamkan neraka atau diharamkan atas dia neraka, tidak bakal masuk neraka, maka mafhumnya dimasukkan dalam surga, yaitu setiap orang yang qarib, dekat, hayyin, ringan, layyin, lembut, sahl, mudah. Ini semuanya dalam makna-makna rifqun, santun, lembut, dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Sehingga rifqun termasuk asbab meraih al-jannah. Rifqun merupakan asbab untuk menjauh dari neraka. Ini puncak keutamaan samarah rifqun. Di yaumul qiyamah nanti surga tempatnya, selamat dari neraka. Barakallahu fikum. Sisi yang lain ikhwan fillah jazakumullah, dengan rifqun terutama dalam perkara dakwah akan mendatangkan mahabbatul mad'uwin wa ta'lifu qulubihim. Ketika sebuah dakwah, sebuah tarbiyah diampu, dijalankan dengan rifqun, dengan lembut, dengan santun, dengan bimbingan syariat, maka para mad'u akan cinta dakwah ini, melembutkan hati-hati mereka, sehingga diharapkan dengan itu orang masuk dalam Islam, orang masuk dalam bimbingan sunnah, orang mencintai Islam, mencintai sunnah, menerima dakwah sunnah. Ini merupakan maslahat yang besar barakallahu fikum dalam perkara dakwah. Termasuk ta'liful qulub. Yang lainnya lagi. Dengan rifqun waliyin, terutama dalam perkara dakwah, nashrul ilmi, nashrul din, nashrul sunnah bi aisari turuqi wa asra'iha. Dengan rifqun dalam perkara dakwah secara khusus, kita akan bisa menyebarkan ilmu, menyebarkan agama Islam ini, menyebarkan bimbingan Islam, menyebarkan bimbingan sunnah dengan cara yang lebih mudah dan lebih cepat. Barakallahu fikum. Simple, cepat. Tidak akan banyak gesekan-gesekan yang menguras energi. Jarang terjadi yang namanya kontra-kontra langsung yang menguras pikiran. Dikarenakan dakwahnya disampaikan dengan akhlak mulia, dengan lembut, dengan santun, sehingga lebih cepat sekali untuk menebarkan dakwah, menyebarkan ilmu sunnah di tengah-tengah masyarakat. Mudah, cepat, dan gampang diterima. Barakallahu fikum. Ingat ya, dengan bimbingan syariat. Jangan sampai punya pemahaman seperti yang diingatkan sama Syekh Utsaimin di atas. Rifqun itu ialah melakukan sesuai yang diinginkan masyarakat. Lah. Tetapi dengan bimbingan syariat, namun dengan cara yang lebih mudah, yang lebih simpel, yang lebih gampang, yang lebih mereka terima dengan bimbingan syariat. Sehingga cepat masuknya dakwah itu, sunnah itu. Meskipun pada akhirnya nanti barakallahu fikum akan ada pro dan kontra, namun sudah masuk dakwah di dalamnya, barakallahu fikum. Ini semua terkait dengan yang punya akhlak perangai rifqun. Adapun terkait dengan orang lain, terkait dengan masyarakat sekitar, terkait dengan para mad'u-mad'u, juga akan nampak di sana thamaratun tayyibah, dampak bagus, buah yang baik, dampak yang positif, dikarenakan sang da'inya, sang muslimnya, sang salafinya memiliki perangai rifqun dengan benar, dengan tepat. Akan banyak dampak positif dari masyarakatnya. Di antaranya jalla barakallahu fikum, mailun nafs ilal khair. Mereka nanti akan lebih condong kepada perkara kebaikan, menyukai kebaikan-kebaikan, sunnah-sunnah yang disampaikan. Sebab disampaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang tepat, dengan rifqun. Dan diharapkan mereka akan bisa berubah dari perkara kejelekan kepada perkara kebaikan. Dari perkara kemaksiatan menuju perkara ketaatan. Bahkan mungkin dari perkara bid'ah-bid'ah kepada perkara sunnah. Dikarenakan dakwahnya dengan etika, dengan adab. Da'inya beretika, beradab. Disampaikan dengan rifqun. Lembut, santun, mudah, simple, gampang. Dengan bimbingan syariat. Jangan diharapkan masyarakatnya ini bisa menerima dakwah, menerima kebaikan, menerima sunnah. Mereka diharapkan mendapatkan taufik bin Allah Jalla wa'ala. Meninggalkan syiriknya, bid'ah-bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya, meninggalkan maksiat-maksiatnya, cinta dengan dakwah yang mulia ini, dikarenakan indah. Itu merupakan manfaat yang sangat besar terkait dalam dakwah barakallahu fikum. Dan mereka nanti biinnillahi ta'ala wa taufiqihi mendapatkan hidayah Islam, hidayah taufiq kepada sunnah, an ridha wa qana'ah. Menerima Islam, menerima sunnah dengan penuh keridhaan, dengan penuh cinta dan merasa mantap, merasa yakin dengan itu. bukan dikarenakan terpaksa, bukan karena ketakutan, kekhawatiran, tendensi, tidak. Betul-betul menerima Islam, menerima sunnah dengan lapang dada, dengan hati gembira, merasa mantap, dikarenakan tahu langsung indahnya, bagusnya, lembutnya, santunnya, tata keramanya. Itu semua dengan rifqun fid da'wah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah at-taubatu warujul ilal haq. Diharapkan mereka bisa bertaubat dan kembali pada kebenaran. Terutama untuk awamun nas, masyarakat umum yang masih bergelimang kebodohan, kejahilan, mungkin juga banyak al-ma'asi wa dhunub. Dengan dakwah yang benar, dakwah yang tepat, dakwah yang beretika, dakwah dengan rifqun, dengan bimbingan syariah, diharapkan mereka bisa bertaubat kepada Allah, rujuk kepada Al-Haq, tahu kesalahannya mereka, mantap untuk bertaubat, untuk insaf. Hakala. Dengan rifqun fi dakwah. Ini semuanya kan real. Ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perangai beliau yang begitu mulia, begitu agung. Santunnya beliau, lembutnya beliau, sabarnya beliau, helmnya beliau. Ini semua yang diantaranya termasuk asbab sekian banyak orang-orang di zaman itu masuk Islam dengan tawaan, dengan lapang dada, dengan penuh ketaatan. Menyaksikan langsung bagaimana akhlaknya Rasul, bagaimana adabnya Rasul, bagaimana hikmahnya Rasul, bagaimana lembutnya Rasul, bagaimana sabarnya beliau, helmnya, dan yang lain-lainnya itu. Dari semua akhlak yang mulia yang ada pada beliau. Mereka masuk Islam furadan wa jama'atan, afwajan, afwaja. Ada yang masuk Islam sendiri-sendiri, kelompok, bergelombang-gelombang. Gelombang pertama, kedua, masuk Islam dengan tenang, dengan mantap, dengan ridha, dengan qanaah, dengan senang hati, dengan cinta, bukan karena keterpaksaan. Ini adalah thamarat ar-rifq fi da'wah, barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum membuat masyarakat cinta dengan ilmu. Cinta dengan ilmu sunnah. Senang menghadiri majelisul ilm, majelis ilmu sunnah. Senang untuk bertanya tentang perkara agamanya. Dikarenakan dai yang menyampaikan itu orangnya beretika, berakhlak, lembut, santun, rifqun, rafid, ya ikhwan. Menyemangati masyarakat, menyemangati orang lain untuk taklim, untuk belajar. Barakallahu fikum. Ayo Pak, taklim. Siapa nggih ustaz? Ustaz Fulan. Jih, langsung berangkat. Karena tahu yang ini masya Allah bukan semata-mata menyampaikan ilmu, tapi etikanya langsung dia saksikan bagus, akhlaknya baik, tutur katanya masya Allah menyenangkan. Pemaparannya juga simple, sederhana, dipahami dengan baik, enak. Datang. Mulai dia mendekat, taklim, dengarkan ilmu, paham Islam, paham sunnah. Diharapkan kembali pada bimbingan yang benar, barakallahu fikum. Yang ini ngajak yang lainnya lagi. Ayo Pak, pengawasan. Neng pundi, niku neng Kalibagor, masjid. Masjid apa jenenge iki? Bercahaya masjidnya, nur, barakallahu fikum. Wanu Pak, jubahan sedanten niku. Boten Pak, tiangnya masya Allah Pak. Luar biasa akhlaknya. Ini tanggung jawabnya antum ya. Harus punya hak yang mulia. Iya masya Allah. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam. Dengan rifqun walin. Asbab orang itu semangat dalam belajar, semangat datang ke majelisul ilmi, semangat untuk mengkaji ilmu. Dikarenakan dakwahnya, tarbiyahnya, penyampaiannya dengan adab dan tata krama. rifqun diantaranya. Barakallahu fikum. Setelah itu ya masya Allah, karena sudah cinta kepada Islam, kepada sunnah, menghujam dalam hati, dalam jiwa, luar biasa. Dia akan lebih bersemangat dalam berilmu, semangat dalam beramal, luar biasa. Untuk rifqun dalam keluarga akan membuahkan samarah thayyibah, rumah tangganya akan samara. Apa samara? Sakinah, mawadah, rahmah. Kalau samawa, sakinah, mawadah, wa. Watok, kodok rahmai. Kodok ya? Ganti sisanya, ganti-ganti. Samara, sakinah, mawadah, rahmah. Komplit. Nah, akan terwujud yang seperti ini. Dikarenakan bapaknya rafiq, ibunya rafiqah, anak-anaknya masya Allah, ashab rifq, santun, santun, santun, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, muamalahnya, terwujud rumah tangga yang samara. Kalau dapat samara, susah menggambarkan keindahannya. Yang bujang kepingin nikah, dikarenakan samaranya itu akan indah. Itu panjang pembahasannya ya kan. Barakallahu fikum. Rifqun dalam muamalah wal ukhuwah was suhbah. Ketika rifqun itu ada pada persahabatan, pertemanan, ukhuwah, akan muncul di sana persahabatan yang indah, persahabatan yang bagus, suhbah yang indah ala sunnah. Saling mencintai karena Allah, saling menghargai, saling menyayangi, saling perhatian, membantu suka dan duka bersama-sama. Luar biasa. Suhbahnya menjadi bagus. Ukhuwahnya akan indah. Dengan rifqun fil ukhuwah, rifqun fil muamalah, rifqun fil suhbah. Pokoknya zen kabeh. Rifqun fil ukhuwah, ukhuwah jadi zen. Ukhuwah dalam persahabatan, rifqun dalam persahabatan, zen. Semua jadi zen. Dikarenakan itu yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Maka ini harus ada pada masing-masing kita, terutama dai-nya, ustadznya, alimnya, syekhnya, murabbinya, mudarrisnya, salafiyin secara umum. Masing-masing kita mengusung dakwah salafiyah, mengusung pemahaman salaf, harus kita tampilkan, kita sampaikan kepada masyarakat luas dengan mazhar tayyib, tampilan zahir yang bagus, dengan rifqun, dengan kelembutan, dengan kesantunan, etika, adab, tata krama, hakikat dengan bimbingan syariat. Insyaallah barakallahu fikum, kalau masing-masing kita bergerak di tengah-tengah masyarakat, dakwah dengan halnya, dengan akhlakiyahnya, dia tunjukkan rifqun fil qaul, lembut tutur katanya, rifqun fil fi'il, bagus tingkah lakunya, rifqun dalam semua hal yang ada pada dirinya, di tengah-tengah masyarakat, insyaallah akan menerima dakwah dengan lapang dada. Insyaallah, dikarenakan sudah ada realnya di zaman Nabi kita Muhammad SAW dan para salafun salih. Mereka semua akan berbondong-bondong menerima dakwah salafiyah dengan tau'an, ridan wa qana'atan. Cinta dengan dakwah salafiyah, cinta dengan sunnah. Bahkan mungkin kalau teman dakwakannya, memaparkannya kepada non-muslim, akan tahu indahnya Islam, akan tahu bagaimana indahnya bimbingan sunnah, bagaimana tata krama kaum muslimin, adabnya kaum muslimin. Diharapkan mereka masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Dan seperti itulah dahulu dakwah Islam diusung, diampu oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dakwah ilallah birifqin, rifqun dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Ikhwan fitina azakumullah. Bicara rifqun semuanya indah. Tidak ada yang tidak indah. Namun bicara kenyataan real, kondisi yang ada di tengah-tengah kaum muslimin secara umum, ya tidak sepenuhnya, tidak 100% seperti yang digambarkan. Tidak bisa dipungkiri, ikhwan fillah azakumullah, terlalu banyak, entah itu oknum-oknum atau memang sudah menjadi sebuah pemahaman dan akidah atau prinsip, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, pergerakan-pergerakan, dakwah-dakwah, muamalah-muamalah yang justru menyalahi rifqun, yang ada lawannya yaitu unfun. Unfun. Kita bicara luas ya, umat manusia muslimin secara umum. Terlalu banyak muamalah, muamalah bil unuf di tengah-tengah kaum muslimin. Terlalu banyak yang namanya interaksi, interaksi dengan uruf, dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara yang enggak baik di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan sudah menjadi sebuah fikrah, pemahaman. Pemahamannya harus dalam dakwah harus keras, harus tegas, enggak boleh lembek. Akhirnya kebablasan. Muncul yang namanya kelompok yang sekarang dikasih nama luas dan umum cakupannya, namanya mutasyaddidah. Ya. Kelompok pergerakan dakwah yang mutasyaddidah, yang terlalu keras. Kalau keras tepat, terlalu keras keliru. Dengan berbagai macam pola pemahaman dan pemikirannya. Nenek moyang mereka, kaum Khawarij. Mengkafirkan penguasa muslimin. Mengkafirkan muslimin secara umum. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini menyalahi rifqun, itu namanya unfun. Syiddatun mufritah. Sikap syiddah, sikap keras yang melampaui batas. Namanya syiddatun mufritah, ifratun fi syiddah. Itu unfun. Khawarij dengan berbagai macam gerakan-gerakan mereka, pemahaman takfirnya, gerakan-gerakan reaksioner kepada penguasanya, pemberontakan penguasa, kudu militer, demo-demo dan segala macamnya. Unfun. Menyalahi rifqun. Apa akibatnya? Muncul dari sana berbagai macam efek negatif. Kalau ada unfun, muncul syainun. Semua jadi jelek, tercoreng-moreng. Barakallahu fikum. Ketika mereka mengatasnamakan Islam, tercoreng Islamnya. Ni Islam, radikal. Ni Islam, teroris. Syain dikarenakan unfun tadi. Barakallahu fikum. Ini mengerikan. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah. Unfun-unfun pada kelompok-kelompok yang lain yang mutasyadidah. Dulu takfir. Kalau sekarang tabdi'. Tahzib. Gampang membid'ahkan orang lain dengan tambah hujah, dengan tambah hak. Dikit-dikit. Mubtadi', dikit-dikit. Hizbi. Tabdi' dengan tambah hak. Itu unfun. Mencoreng-moreng nama baik sunnah. Ketika disampaikan yang namanya sunnah, alus sunnah. Ini alus sunnah, tukang membid'ahkan. Ini alus sunnah, suka membid'ahkan amalnya orang. Ini suka tabdi, dikit-dikit mubtadi, dikit-dikit hizbi. Tercoreng yang namanya sunnah Rasulullah SAW. Tercoreng yang namanya alus sunnah. Tercoreng yang namanya da'watus sunnah. Tapi tahzib. Ini semua dikatakan unfun wa adamu rifqin. Muncul dari pergerakan atau kelompok-kelompok yang tergabung dalam nama al-mutasyaddidah. Ini fatal, ini mengerikan ya. Ada di bawahnya lagi. Dengan tingkatannya masing-masing. Syiddah yang bukan pada tempatnya. Barakallahu fikum. Salafiyin, ahlus sunnah, so yang semestinya mencintai mereka, menyayangi mereka, bersama-sama dengan mereka, suka duka bersama dengan mereka, memuliakan kebaikan-kebaikan mereka. Muncul syiddah yang mufritah. Salafin dituduh macam-macam, enggak dianggaplah, orangnya keraslah, orangnya kakulah, dicaci maki, dicela, direndahkan, dihinakan. Hadza 'unfun. Lawannya rifqun, mencoreng, moreng nama baik manhaj salaf, dakwah salafiyah, salafiyin. Seolah-olah salafi jelek akhlaknya. Salafi kasar orangnya. Salafi tidak punya etika. Naudzubillah. Dikatakan unfun. Itu efek yang sangat negatif. Dan yang terkena tidak satu orang. Semua akan terkena imbasnya. Barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan wa iyyaka wal wa alayki birifqi wa iyyaki wal unfa wal fuhsha, yang terkait Aisyah tadi. Hati-hati kamu dari unuf. Hati-hati kamu dari fuhsun. Ucapan yang kotor, ucapan yang keji, tindakan-tindakan yang kotor, yang keji. Di samping dosa, efek negatifnya merata di tengah-tengah kaum muslimin. Simpelnya, syain. Mencoreng, moreng, nama baik, semua yang ada. Semua yang ada. Wallahul musta'an. Maka ya khonabitina azakumullah, tugasnya masing-masing kita adalah memiliki sifat rifqun. Harus kita kembalikan nama baik Islam, nama baik sunnah, nama baik manhaj salaf. Kita kembalikan nama baik da'watul Islam, da'watul sunnah, da'wah salafiyah. Kita kembalikan nama baiknya kaum muslimin. Nama baiknya harus sunnah salafiyin. Dengan masing-masing kita berjuang sekuat tenaga untuk bersifat, bersikap, berperangi rifqun ini. Dan juga yang lain-lainnya dari akhlak yang mulia yang diajarkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Lillahi ta'ala, ikhlaskan niat yang tulus, yang jujur dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dan berhias dengan akhlak yang mulia ini, dengan harapan semoga efek positifnya dirasakan oleh masing-masing kita, keluarga kita, family kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita, dakwah kita, tarbiyah kita, dan semuanya. Barakallahu fikum. Ingat, tetap di atas akhlakul karimah, rifqun, apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun yang menimpa Anda, Anda lapang, sempit, suka, duka, bahagia, lagi sedih, disukai orang, dibenci orang, tetap harus dengan rifqun dan dengan akhlak mulia. Tetap di atas itu semua, jangan berubah dengan perubahan yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rifqan, rifqan bil as'ilah. Yang santun pertanyaannya.